kembali sendiri lagi. Namun ku tak bernyali untuk menyatakan rasa ini. Maafkan aku yang terpaku oleh masa lalu. Aku masih di sini kekasih, di jembatan cinta tak berujung. Jangan kau jemput aku sekarang, hati ini belum bisa mencinta. Aku masih ingin di sini, di jembatan cinta tak berujung. Berikan aku waktu sesaat, cintaku beri utuh untukmu. Jembatan cinta tak berujung. Jangan kau jemput aku sekarang, hati ini belum bisa mencinta. Aku masih ingin di sini, di jembatan cinta tak berujung. Berikan aku waktu sesaat, cintaku beri. Jemput aku sekarang, hati ini belum bisa mencinta. Aku masih ingin di sini, di jembatan cinta tak.